Yang artinya, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril alaihi salam masih terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia, yaitu Jibril alaihi salam, akan menetapkan warisan baginya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wasiat Jibril kepada tentang tetangga. Para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wasiat maksudnya adalah pesan penting dari seorang yang ingin meninggal dan dikerjakan sepeninggalnya. Pesan penting dari seorang yang ingin meninggal dan dikerjakan sepeninggalnya. Ini yang disebut dengan wasiat. Dan ketika dalam hadis ini disebutkan, Jibril alaihi salam masih terus berwasiat kepadaku. Maksudnya adalah Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah. Itu maksudnya. Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah, yaitu tentang tetangga. Maksudnya tentang tetangga agar seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Agar seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Di sini terdapat pelajaran dari Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau mengatakan, nabbaha bidzalik ala anna al-huquqa idza ta'akkadat bil asbab fa'a'dhamuha hurmatul jiwar wa huwa qurbud dar faqad anzala bidzalika manzilatar rahim wa kada yujibu lahu haqqan fil mahal. Hadis ini memberikan peringatan tegas bahwa hak-hak jika ditekankan dengan sebab, maka yang paling agung adalah kehormatan tetangga. Dan sebabnya adalah saking dekatnya rumah tetangga tersebut dengan tetangganya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat bahwa berbuat baik kepada tetangga senilai dengan berbuat baik kepada para rahimnya. Bahkan hampir saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi tetangga memberikan harta kepada tetangga tersebut. Memberikan harta kepada tetangga tersebut. Ini pelajaran dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah. Bahwa hak apabila ditekankan dengan sebab, maka yang paling agung hak yang ada sebabnya adalah hak tetangga. Apa sebabnya? Sebabnya karena kedekatan tetangga tersebut rumahnya dengan rumah tetangganya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, tetangga bertingkat-tingkat kedekatannya. Yang pertama, tetangga yang rumahnya bersampingan dengan tetangganya. Tetangga yang rumahnya bersampingan dengan tetangganya. Ini tetangga yang paling wajib kita berbuat baik kepadanya. Kemudian setelahnya, tetangga yang satu komplek atau satu kampung dikumpulkan dengan masjid yang ada, atau dikumpulkan dengan sekolahan, atau dikumpulkan dengan satu pasar. Jadi satu pasar, satu masjid, itu adalah tetangga. Ya, tetangga. Maka sangat heran di zaman sekarang kalau seandainya ada seseorang yang tidak kenal dengan tetangganya. Karena tetangga itu bertingkat-tingkat. Ada tetangga yang memang bersampingan dengan rumah tetangganya. Dan ada tetangga yang dikumpulkan dalam satu masjid. Ada tetangga yang dikumpulkan karena satu pasar, satu sekolahan, dan semisalnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini bahwa nama tetangga mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, ahli kefasikan, musuh, orang asing, penduduk negeri, bermanfaat, mendatangkan mudarat, dekat orang asing, atau dekat rumah ataupun jauh. Ini semuanya nama-nama tetangga atau cocok dinamai dia sebagai tetangga. Kemudian ahibati hafizakumullah, poin selanjutnya penjelasannya adalah bahwa apabila tetangga tersebut kafir ataupun fasik, maka tanggung jawab tetangganya untuk mendakwahinya ke jalan Allah dengan sabar dan di atas ilmu agama. Ya, kalau seandainya dia kafir atau fasik, maka tetangga yang di samping kanan kiri belakang depannya lebih dibebani untuk tanggung jawab berdakwah kepada tetangganya. Ya, kepada tetangganya. Dan hal ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu dalam hadis Abdullah bin Amr bahwasanya beliau disembelihkan untuk beliau seekor kambing. Kemudian beliau berkata kepada pembantunya, "Uhdita lijari ahdaita lijarin al-yahudi ahdaita lijarin al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Kata Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma kepada budaknya, "Apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah engkau sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu.' Masih saja Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwa ia ditetapkan menjadi waris, menjadi ahli warisnya." Kemudian Poin selanjutnya sebagai penjelasan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, ulama di abad ke-9 Hijriah, berkata, hifdzul jari min kamalil iman. Menjaga kehormatan tetangga termasuk dari kesempurnaan iman. Menjaga kehormatan tetangga termasuk dari kesempurnaan iman. Dan beliau mengatakan, wa kana ahlul jahiliyyati yuhafidzuna alaihi. Yang artinya, dan orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa selalu menjaga kedudukan tetangga. Wa yahsulu imtithalul wasiyah bihi bi'isali dhurubil ihsani ilaih bihasabi taqati kalhadiyah wassalam wa talaqatul wajhi inda liqa'ih. Yang artinya, dan melaksanakan wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, seperti memberi hadiah, memberikan ucapan selamat, maksudnya ucapan bertemu, kemudian wajah tersenyum ketika bertemu, kemudian juga mencari-cari keberadaannya kalau seandainya tidak atau jarang bertemu, menolongnya di dalam perkara-perkara yang diperlukannya, dan menahan sebab-sebab terjerumusnya orang tersebut ke dalam keburukan. Ini termasuk daripada berbuat baik kepada tetangga. Kemudian poin selanjutnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman bagi siapa yang tidak menjamin, bagi siapa yang tidak menjamin keamanan bagi tetangganya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Siapa dia? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Siapa yang tidak menjamin tetangganya dari keburukan-keburukannya. Ini menunjukkan bahwasanya agungnya hak tetangga, dan membahayakan tetangga merupakan dosa besar. Garis bawah itu baik-baik, Ibu. Ini menunjukkan bahwasanya agungnya hak tetangga dan mengganggu, menyakiti, membahayakan tetangga termasuk dari dosa besar. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا صدقه قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Sadaqah mengabarkan kepada kami, sadaqah ini nama, ya, bukan sedekah, nama ini. Sadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah, maksudnya Ibnu Uyainah adalah Sufyan, Sufyan bin Uyainah, mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair rahimahullah, dari Abu Syuraih Al-Khuza'i, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari Abu Syuraih Al-Khuzai, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmah seringnya digandengkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir? Catat, yang pertama dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, seringnya digandengkan keimanan kepada Allah dengan kepada hari akhir adalah bahwa isyaratun ilal mabda awil ma'al. Artinya isyarat kepada permulaan atau kepada akhiran. Ya, kepada permulaan atau kepada akhiran. Maksudnya adalah permulaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti berakhir pada surga atau neraka yang ada pada hari akhir. Makanya sering digandengkan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maksud yang kedua, yaitu hikmah digandengkannya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu beriman kepada Allah di dunia dan meyakini bahwasanya dia akan diberikan ganjaran di hari akhir. Beriman kepada Allah di dunia dan meyakini bahwasanya dia akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, dan itu di apa, hari akhir. Nah, ini dua sebab. Sebab yang ketiga atau hikmah yang ketiga beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kenapa sering digandengkan, karena tidak sempurna keimanan kepada Allah sampai beriman kepada hari akhir. Tidak sempurna keimanan kepada Allah sampai dia beriman kepada hari akhir. Yang keempat, kenapa hikmah apa atau apa hikmah digandengkan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir? Sebab yang keempat yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah akan tambah semangat apabila mengingat kehidupan hari akhir. Baik, di sini barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Berlaku baik kepada tetangganya maksudnya adalah dengan mencari keberadaannya apabila sudah lama tidak terlihat. Yang kedua, dengan menolongnya dalam perkara-perkara yang diperlukan oleh tetangga tersebut. Yang ketiga, menahan keburukan dari tetangga. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di sini disebutkan hendaklah ia berlaku baik kepada tetangga. Hendaklah ia berlaku baik kepada tetangga. Ini asal hukum perintah, asal hukumnya adalah wajib. Karena di situ terdapat falyuhsin ila jarih. Di situ terdapat lam perintah. Ini lam fal yuhsin ila jari. Lam di sini maksudnya adalah lamul amr, perintah, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian penulis mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu berbeda-beda hukumnya dari orang ke orang, keadaan kepada keadaan yang lain. Kadang memuliakan tamu hukumnya fardu ain. Kadang memuliakan tamu hukumnya fardu kifayah. Kadang memuliakan tamu hukumnya dianjurkan. Yang jelas, selama itu memuliakan tamu, maka hukumnya adalah termasuk daripada makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dan tamunya dan juga penghargaan kepadanya. Kemudian beliau ditanya, apa itu penghargaan kepada tamu? Kata Nabi Muhammad SAW, yaumun walailah. Artinya, berbuat baik kepada tamu, batasan maksimalnya jika tamu tersebut bermalam sehari semalam. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Dan bertamu tiga hari, tiga malam. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun 'alaih. Maka apa saja yang di atas itu, maka itu adalah sedekah atasnya. Sedekah berarti tidak wajib. Perhatikan di sini, barang siapa yang memulia, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Muliakan tamu paling istimewa itu hari pertama. Sebagaimana hadis tadi, hari pertama. Dan disebut sebagai jaizah. Jaizah. Jaizah itu maksudnya adalah hadiah. Hari pertama servis habis. Ya, tamu itu hari pertama servis habis. Kalau perlu kekenyangan. Ya. Servis habis hari pertama. Nah, waktu bertamu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka ini disebut dengan bonus atau sedekah. Kalau sudah sedekah, sekehendak kita. Ya. Yang biasa kita di rumah makan nasi putih sama dengan ikan asin, maka itulah kalau sudah hari keempat. Karena itu tidak dinamakan bertamu lagi. Itu namanya ngerepotin orang. Ya. Nah, batasan maksimal 3 hari. Baik. Kemudian penulis mengatakan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Atau hendaklah ia diam. Yang baik di sini maksudnya adalah perkataan-perkataan yang tidak bertentangan dengan syariat. Atau hendaklah dia diam. Diam maksudnya adalah tidak berkata-kata. Ya, tidak berkata-kata. Di sini perlu diperhatikan, tidak berkata-kata maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan." Fal yaqul khairan. Au liyasmut. Lihat di sini, hendaklah ia, ini lam, lamul amr. Lam mul amr. Ya, lam perintah. Hendaklah ia berkata baik. Atau hendaklah dia diam, ini juga lam perintah. Lamul amr. Lam perintah. Baik. Atau hendaklah dia somat. Somat itu beda dengan sukut. Bedakan ya. Ini bahasa Arab sedikit sehingga kita benar-benar paham. Fal wa auliyasmut. Diam kalau bahasa Indonesianya. Somata. Dari kata-kata liyasmut, dari kata-kata somata. Bisa juga diam sakata yaskutu, uskut. Uskut, diamlah. Nah, apa bedanya antara ini dengan ini? Dua-duanya artinya bahasa Indonesia apa? Diam. Nah, ini lebih dalam diamnya. Lebih dalam diamnya dibandingkan sakata. Sakata. Artinya diam juga, tapi somata lebih dalam. Ya, lebih dalamnya itu bagaimana? Maksudnya adalah dia diam padahal dia mampu berbicara. Dia diam padahal dia mampu berbicara. Padahal dia lantih. Ya, orangnya ini lantih tapi dia diam. Ya, maka ini tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sakata yang artinya juga diam, somata itu diam dengan kesanggupan untuk berbicara. Paham ya Bu ya? Diam padahal dia sanggup untuk berbicara. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian juga kata-kata diam di sini bukan hanya berarti dengan lisan, tapi kadang-kadang dengan isyarat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Diam bukan hanya dengan lisan, lisannya diam, tetapi tidak, dia juga tidak memberikan isyarat. Dia juga tidak menulis. Ya. Aku kan kadubu pandir, tapi tangan nikah mengolah status macam-macam. Nah, ini namanya tidak diam. Ya, ini namanya tidak diam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini hendaklah dia berkata baik atau diam, maka hadis ini dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi, al-aslu fil kalam as-samtu illa ma yadullu ala khair. Catat ini baik-baik ibu-ibu, asal hukum berbicara adalah diam berdasarkan hadis ini, kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi penerapannya bagaimana? Saya jelaskan sekarang. Asal hukum berbicara adalah apa tadi Bu? Diam. Lebih baik diam. Ya, daripada berbicara. Kecuali pembicaraan yang baik. Saya beri contoh. Kita ingin mengucapkan sesuatu. Ucapan tersebut isinya mubah. Perkataan yang mubah. Bercanda, ngobrol, perkataan mubah. Nah, kalau kita melihat kepada hukum asal, maka berarti hukum asalnya adalah diam. Tidak berkata-kata. Kecuali kepada hal yang baik. Kenapa? Karena kalau berkata-kata dikhawatirkan menghantarkan kepada perkataan yang buruk. Itu maksudnya. Asal hukum maksudnya di situ itu. Asal hukum berbicara adalah diam kecuali berkata yang baik. Maka apabila kita sedang kumpul, maka asal hukumnya diam kecuali ingin berbicara yang baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan perkataan-perkataan yang meskipun mubah nanti menyondong, condong kepada perkataan yang dikhawatirkan makruh bahkan sampai haram. Saya beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada bibi sayur, kemudian ada 5 ibu-ibu membeli. Ya, asal hukumnya pada saat membeli si ibu cuma mengatakan ini berapa, kemudian ini berapa sesuai dengan yang ingin dia beli. Tetapi kemudian ya pinalarang bandar ini pemerintah ini dasar kada perhatian lawan rakyat. Ya. Itu perkataan asal hukumnya mubah. Tapi karena dia tidak menggunakan asal hukum diam, maka akhirnya dia berpindah dari mubah kepada yang haram. Ya, ini ibu-ibu, saudara-saudara. Jadi kalau pas kumpul-kumpul, asal hukumnya diam. Itu lebih utama dibandingkan dia berbicara. Kecuali pembicaraan yang mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya asal hukum pembicaraan adalah diam. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu ingin mengetahui tentang lisan dan bahaya-bahayanya, maka silahkan buka kitab Hasaidul Alsun. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Saya juga pernah baca kitab Afatul Lisan, yaitu penyakit-penyakit lisan, ya, penyakit-penyakit lisan. Dan saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, penyakit lisan ini dimiliki oleh semua manusia lintas jenis. Baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia orang berilmu agama atau orang awam, baik dia orang ahli ibadah atau malas ibadah, baik dia orang ahli taat atau maksiat. Maka penyakit lisan ini adalah penyakitnya manusia lintas jenis. Tidak sedikit seorang perempuan yang sudah belajar agama, sudah sering duduk di majelis ilmu, tetapi lisannya sangat tajam. Lisannya sangat tajam. Mana ada lisan tajam, Ustaz? Maka maksud lisan tajam di situ maksudnya adalah dia berbicara panjang lebar, membicarakan orang lain padahal dia sudah ngaji, bercadar, kemudian jilbab lebar, abaya lebar. Ya. Nih, ibu, saudari-saudari muslimin dimuliakan Allah. Hati-hati. Tidak menutup kemungkinan ahli ibadah lisannya kotor. Lisannya suka mengatakan hal-hal yang mendatangkan dosa. Tidak menutup kemungkinan. Maka ini perlu diperhatikan. Dan sebagaimana dalam hadis tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga, berkata baik atau diam. Terutama di zaman sekarang, Bu. Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Siapa yang diam, maka sungguh dia selamat. Ini hadis di zaman sekarang luar biasa. Yang diam, maka sungguh dia selamat. Ya, daripada berbicara macam-macam, A, B, C, D, tetapi malah mendatangkan keburukan. Lebih baik dia diam. Ya. Termasuk tanda hari kiamat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adalah zuhurul qalam. Nampak banyak tulisan-tulisan. Dan ini bisa kita pahami apa maksudnya, macam-macam. Baik tulisan di media sosial, semua orang bikin status, semua orang bisa komen, ataupun di dunia nyata. Tulisan di dinding, tulisan di spanduk, tulisan, ya. Terutama tuh yang lagi calak-calak, aku wanita biasa, pilihlah aku. Apa? Ah, Allah kota illa billah. Mun wanita biasa, kenapa nul milih pian? Harus yang excellent dong, ada mau yang biasa-biasa. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk buruknya proses demokrasi. Yaitu nampaknya foto-foto terutama perempuan. Saya khawatir itu. Ya. Itu tidak didatangi malaikat daerahnya. Saking banyaknya foto-foto manusia. Dan khawatir seperti yang terjadi pada Nabi Nuh. Awal pertama kesyirikan. Bagaimana? Orang-orang soleh meninggal, lalu dibuat patung seperti wajah orang-orang soleh tersebut. Tujuannya pertama untuk mengingat kebaikan orang soleh tersebut. Sehingga dia semangat ibadah. Jadi kalau ada melihat, misalkan di sebelah sana ada patung, saya melihat, saya jadi semangat ibadah karena melihat dia juga dulunya semangat ibadah. Tujuan awalnya begitu. Lama-kelamaan yang membuat patung generasinya ini habis, kemudian diganti dengan generasi yang terbaru yang tidak tahu apapun si patung tersebut. Ya. Maka pernah suatu ketika ada ustadz kawan saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah, doktor. Beliau bercerita, ana pernah ngisi kajian di sebuah kantor. Di kantor tersebut, ustadz-ustadz yang sudah ngisi kajian dipajang fotonya. Ada ustadz Syafiq, ada ustadz ini, dipajang fotonya. Maka Ustadz Firanda langsung berkatakan, mohon maaf pak, ini dilepas semua. Oh, Ustadz ini sebagai tanda bahwa Ustadz ini pernah kesini. Enggak boleh pak. Dikhawatirkan nanti ketika kita tidak ada orang-orang menyembah ini. Ya, apalagi kadang-kadang jamaah, terutama perempuan, kadang terlalu berlebihan kepada Ustadznya. Saya nasihatkan, ya, ada pernah orang nanya ke saya, Ustadz, perempuan yang nanya ini, apa hukumnya mengidolakan seorang Ustadz? Karena saya kalau melihat ceramah Ustadz tersebut, saya tambah semangat ibadah. Apakah saya berdosa tidak menundukkan pandangan ke Ustadz tersebut? Maka sebenarnya permasalahannya bukan pada si perempuan ini melihat ke ustadznya di televisi, di media sosial, atau yang semisalnya. Sebenarnya permasalahannya adalah si perempuan ini mengidolakan ustadznya yang masih hidup. Dan orang yang masih hidup tidak dijamin godaan di akhir hayat. Maka wahai saudariku muslimah, harus di atas ilmu. Ini masalah semuanya, ini jawabannya ilmu agama. Harus di atas ilmu. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innahu Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang mengidolakan seseorang, maka hendaklah dia mensori tauladani orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Sesungguhnya yang masih hidup tidak dijamin dia selamat. Yang masih hidup tidak dijamin dia akan sukses di akhirat. Tidak dijamin dia wafat dalam keadaan iman. Nah ini ibu-ibu, bolehlah kagum dengan ceramah seorang ustadz, mungkin juga dengan kepribadian seorang ustadz, akan tetapi harus di atas ilmu. Yang kita patut idolakan adalah para sahabat, para sahabiyat yang mereka sudah dijamin surga, dijamin ridho Allah, dijamin manusia terbaik, dijamin tidak di atas kesesatan. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah ini hati-hati ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya berpesan sekali lagi kembali kepada permasalahan lisan, bahwa termasuk tanda hari kiamat adalah zuhurul qalam, banyaknya tulisan-tulisan. Dan itu termasuk daripada qaul, ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat atid dan malaikat raqib. Atid artinya mengintai, raqib artinya mengawasi. Nah ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka saya berpesan sekali lagi, hati-hati lisan. Jangan-jangan seseorang menganggap dirinya banyak ibadah, tetapi lisannya sering mencela, mencaci, menghina. Dan saya usapkan tadi bahwa penyakit lisan ini lintas jenis manusia. Baik dia orang yang sudah lama ngaji, dan yang lebih parah kadang-kadang yang diribah adalah ustadznya. Ya, yang diribah adalah yang mengajari dia ilmu agama selama ini. Maka ini sangat-sangat tercela. Ya, sangat-sangat tercela. Dan hati-hati ketika mengribah dalam bentuk yang umum. Yang sendiri saja tidak boleh, apalagi umum. Misalkan seseorang mengribah tentang orang Arab. Dasar nih orang Arab, engken-engken. Itu ghibah. Berarti nanti dari orang Arab awal pertama sampai Arab, manusia Arab yang terakhir diciptakan oleh Allah, keturunan Arab, semuanya akan minta pertanggungjawaban. Ya, ini ahibati hafizakumullah, hati-hati ya, saudari-saudari muslimah. Baik, kita lanjut kepada bab yang ke-56. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Ahmad bin Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'id qala sami'tu Aba Dhabiyyata al-Kalbi al-Aqila'i qala sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu qala la an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswah aysaru 'alayhi min an yazniya bi imra'ati jarihi wa sa'alahum 'anis sariqah qalu haram harramahu Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu fa qala la an yasriqa min 'asharati ahli abyatin an aysaru 'alayhi min an yasriqa min baiti jarihi. Yang artinya, Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ad. Ia berkata, aku mendengar Abu Dhabiyyah Al-Kala'i berkata, aku mendengar Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini sahabat Rasulullah SAW, Al-Miqdad bin Al-Aswad. radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya tentang zina. Mereka menjawab haram karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia berzina dengan wanita tetangganya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bertanya tentang mencuri, mereka menjawab haram karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Taib, akhwatil muslimah, saudari-saudari muslimah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina, lalu mereka menyatakan haram. Ya. Kemudian mereka mengatakan haramahullah wa rasuluh. Haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini terdapat pengertian haram. Apa itu haram? Haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak pantas ada orang yang menghalalkan sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Dan tidak pantas ada yang mengharamkan sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Jadi di sini pelajaran pertama adalah kata-kata haram, haramahullah wa rasuluh. Menunjukkan bahwasanya haram itu adalah pengertiannya yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah ketika Rasulullah SAW bertanya, apa itu zina? Ini menunjukkan bahwa seorang pengajar boleh bertanya kepada muridnya untuk menekankan apa pembicaraan yang sedang ditanyakan. Ya, jadi guru bertanya kepada muridnya tentang zina. Karena perkara zina besar. Makanya salah satu hal yang diperbolehkan adalah guru bertanya kepada muridnya tentang zina. Ini li ta'zim al-mas'alah. Ya, untuk mengagungkan pembicaraan ataupun permasalahan. Sehingga yang ditanya akan benar-benar memperhatikan. Ini termasuk daripada gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya. Kemudian di dalam hadis ini juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia berzina dengan wanita tetangganya. Jangan salah dalam memahami hadis ini. Wah, kalau begitu zina aja 10 wanita. Ya. Kan yang penting tidak berzina dengan istri tetangga. Ini tidak. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah perbandingan. Kalau ada orang yang berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang berzina dengan 10 wanita biasa yang bukan tetangga. Bukan berarti diperbolehkan berzina. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini bahwa dosa zina akbaru isman min ba'd. Dosa zina lebih besar dosanya dibandingkan dosa zina bertingkat-tingkat dosanya. Ada yang seorang berzina dosa besar, lebih besar lagi ketika dia berzina dengan istri tetangga, ya, lebih besar lagi dia berzina dengan istri tetangga. Al Imam Al Munawi rahimahullah mengatakan, wa yuqasu biha nahwa amatihi wa bnatihi wa ukhtihi, Dan dianalogikan istri tetangga seperti juga seorang berzina dengan bibinya. Na'udzubillah. Seorang berzina dengan anak perempuannya, seorang berzina dengan saudari perempuannya. Wa dzalika li anna haqqal jar 'ala al-jar alla yakhunuhu fi ahli. Yang demikian itu disebabkan karena seorang tetangga semestinya tidak boleh berkhianat kepada tetangganya. Tidak boleh berkhianat kepada tetangganya. Dan ini hati-hati ibu-ibu ya. Ini masalah pandangan. Pandangan pertama begitu membekas. Hati-hati ini. Ya. The first sign. Pandangan pertama begitu menancap ke dalam hati. Meskipun milik orang. Tetapi ketika sudah dipandang, akhirnya masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati dan menjadi kristal-kristal cinta, maka akan jadi buta. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya. Makanya seorang perempuan, mereka apabila mempunyai tetangga, dia tetap harus menjaga sifat hismahnya, sifat malunya kepada tetangga tersebut, sehingga tidak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, saya bacakan ya. Wa a'zamuhum az-zina bil um. Zina yang paling besar adalah zina dengan ibu kandung, wal ukht, dan saudari kandung, wa mra'atul ab, dan istri bapak, maksudnya ibu tiri, wa bil maharim. Nah, ini repotnya ya. Bapak, ibu kita meninggal, kemudian bapak menikah dengan perempuan yang cocoknya jadi istri seseorang. Ya, jadi istri seseorang, istri anaknya maksudnya. Nah, ini dikhawatirkan nanti terjadi perzinahan. Dan itu termasuk dosa besar karena ibu tiri itu adalah mahram. Ya, mahram. Kalau sudah digauli oleh si bapak, maka ibu tiri adalah mahram. Dan berzina dengan wanita-wanita mahram dan berzina dengan istri tetangga. Fazzina kabiratun ijma'an. Maka dosa zina adalah dosa besar secara ijma', kesepakatan para ulama. Wa ba'dhuhu afhashu min ba'd. Dosa zina sebagiannya lebih kotor, lebih keji dibandingkan sebagian yang lain. Wa aqbahu zina syaikh bi ibnatihi wa ukhti. Ini yang paling buruk kata Imam Al-Munawi. Yang paling buruk adalah zinanya seorang lelaki tua dengan anak perempuannya. Lelaki tua renta peot berzina dengan anak perempuannya atau dengan saudarinya. Ini paling buruk. Kaunuhu ghaniyan lahu halail. Karena ia sebenarnya ya tidak diperbolehkan untuk menikahi atau menzinahi wanita-wanita mahramnya tersebut. Wa zinahu bijariyah ikrahan. Dan yang di bawahnya lagi berzina dengan istri tetangga. Dengan apa? Dengan budak. Dengan budak perempuan. Karena paksaan, ini termasuk daripada buruk. Wadunahu fil qubhi zina syab al-bikr bisyabah khallat bihi wa syakalathu bi fi'lin wa qama nadiman ta'iban. Dan zina yang paling rendah adalah zina seorang pemuda berzina dengan seorang pemudi yang dia berdua-duaan dengan pemudi tersebut. Ya. Ini yang paling rendah. Itu pun tetap dosa besar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini penulis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mencuri, mereka menjawab haram karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia mencuri dari rumah tetangganya. Maka di sini maksudnya adalah bahayanya, dosa besarnya lebih besar dibandingkan mencuri rumah orang lain. Rumah mencuri rumah tetangga lebih besar dosanya. Ya. Baik. Kita bahas yang selanjutnya, babun yabda'u bil jar. Mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata pada bab yang ke-57, bab yabda'u bil jar. Memulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Qala haddatsana Muhammad ibn Minhal. Qala haddathana Yazid ibn Zuray. Qala haddathana Amr ibn Muhammad an Abi Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusuni bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata Yazid bin Zuray mengabarkan kepada kami, ia berkata Umar bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa Jibril alaihi salam akan menetapkan warisan baginya. Maksudnya menetapkan warisan bagi tetangga tersebut. Saking seringnya Jibril alaihi salam memulai wasiat tentang tetangga. Hadisnya sudah kita pahami, dan maksud dari hadis ini atau hubungan antara hadis ini dengan bab, yaitu Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka yang didahulukan ketika memberi sesuatu adalah kepada tetangga dibandingkan orang jauh. Itu maksudnya ya. Kemudian qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Daud ibn Shabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Amr annahu dhabahat lahu syatan faja'ala laqulu ligulamih ahdaita li jarina al yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ini juga hadis sama bagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-106. Qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqulu haddatsani Abu Bakr anna Amrah haddatsathu annaha sami'at Aisyatu radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarithu. Ya, ini bedanya hanya aku mengira bahwa beliau akan menetapkan warisan baginya. Hadisnya juga sama. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hadis-hadisnya tadi beberapa ada yang sama. Semoga kita bisa mempraktekkan hadis ini, berbuat baik kepada tetangga. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana ikhtilat yang ditoleransi? Kok ada? Atau adakah ikhtilat yang diperbolehkan? Karena ada tempat-tempat yang terpaksa harus tercampur, seperti pasar, tempat makan, transportasi umum, wisata alam, dan lain-lainnya. Dan bagaimana menyikapi walimah kerabat yang bercampur baur tamu-tamunya, karena wajibnya mendatangi undangan, tetapi juga ada ikhtilat di dalamnya. Dan apabila kita tidak datang, maka kerabat tersebut akan beranggapan buruk terhadap kita. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, tempat-tempat umum yang tidak bisa tidak terjadi ikhtilat, maka pada saat itu kita berusaha untuk tidak terjadi ikhtilat. Ya, karena di situ bukan pada letak kewenangan kita, ya. Kalau rumah kan kita masih bisa mengatur perempuan masuk sebelah kanan, laki-laki masuk sebelah kiri, tempatnya diatur. Kemudian masjid masih kita bisa mengatur. Tetapi tempat-tempat umum maka sulit untuk diatur. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah seseorang mencari tempat yang lebih ringan ikhtilatnya. Seperti misalkan Masjidil Haram, ya, Mekah, maka terjadi ikhtilat. Maka pada saat itu dia mencari yang lebih ringan. Di antaranya kalau lagi tawaf, dia berusaha di gerombolan atau di kelompok para perempuan, kalau dia perempuan. Kemudian jangan mendekat kepada para lelaki dan semisalnya. Semampu mungkin di tempat-tempat umum untuk menjauhi ikhtilat. Tetapi keadaan umum tidak bisa dijadikan alasan saat walimah. Oh, itu kan kalau seandainya tidak boleh ikhtilat berarti di pasar enggak boleh juga. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena walimah kita punya wewenang untuk memisahkannya. Kita bisa berusaha memisahkannya. Ya. Nah, itu. Lalu Ustaz, bolehkah kita tidak menghadiri walimah yang terjadi ikhtilat? Maka jawabannya, kalau seandainya benar-benar terjadi ikhtilat dan tidak bisa dipisah dan memang benar-benar, maka boleh tidak menghadirinya. Karena kita tidak boleh masuk ke dalam tempat yang terjadi maksiat di dalamnya. Adapun anggapan buruk manusia, maka perhatikan baik-baik. Manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu anhun nas. Hadis sahih. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan murka padanya dan membuat manusia yang ridha tadi murka kepadanya. Allahu a'lam. Saya pernah mengalami pencurian 2 kali oleh tetangga sebelah rumah. Apabila kita memaafkannya, apakah besar juga pahala yang akan kita terima? Iya, ya. Sebagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain, maka lebih besar lagi pahalanya kalau kita memaafkan kesalahan tetangga kita. Wallahu a'lam. Bagaimana suami yang tidak ada kabarnya lagi? Telepon pun kada tapi kita. Cuma istri kedua nikah siri sudah hampir 5 bulan. Apakah bisa jatuh talak tidak ada nafkah lahir dan batin? Ulun kalau mendengar kisah kayak ini kasihan. Ya, ditelpon kada. Ya. Maka wahai para lelaki yang mendengar video ini dimanapun Anda berada, jadilah laki-laki yang gentle, yang memang bertanggung jawab. Resiko, ada barang, ada harga. Ingin 2, dia wajib untuk mendapati berbagai macam permasalahan. 1 aja kalang kabut, kepala di atas, atas di bawah. Ya. Kalau 2, maka dia tanggung juga resikonya. Bukan berarti poligami menyusahkan orang, bukan, tetapi memang ada risiko, ya, seperti itu. Maka saya nasihatkan kepada para suami terdahulu sebelum ibu-ibu, kalau seandainya seorang suami berpoligami, maka pada saat itu dia wajib lebih sabar, dia wajib lebih bertanggung jawab, ya, dan diharamkan dia meninggalkan istrinya tanpa ada kabar, kada ditelpon. Ya, coba bayangkan, atas dosa apa istri pertama ditinggal tanpa ada kabar. Ya, kemudian saudara bersenang-senang dengan istri kedua, sudah 5 bulan tidak ditelepon oleh suami, bagaimana nafkahnya, bagaimana batinnya? Nah, maka pada saat itu seorang lelaki yang berani mengambil syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dia wajib untuk berlaku adil. Ya, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak adil, tidak berlaku baik saat dia berpoligami, itu dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Allah di neraka kelak, jalannya miring. Sampaikan tuh semua kepada semua lelaki yang berpoligami, yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, maka itu dosa besar. Karena diancam yang tidak adil dengan istri-istrinya, berjalan miring di neraka. Dan dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, dengan siksa, dengan murka, dan dengan laknat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda, wahai lelaki yang berpoligami, tidak adil, maka pada saat itu urusannya bukan dengan Allah. Enggak. Urusannya dengan manusia. Dan para ulama mengatakan, hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah, la tukaffar bil a'mali salihah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, menagih di hari kiamat. Dan hak tersebut tidak dihapuskan dengan amal saleh. Artinya kalau seandainya seorang suami menikah nih, pertama, kemudian dia telelek wanita lain, menikah yang kedua. Ya, yang pertama dia tinggalkan, dia sakiti, dia telantarkan, dia tidak nafkahi lahir batin. Ini urusan dengan yang pertama akan berat di akhirat kalau dia tidak minta halal. Enak aja main cicip-cicip-cicip sana, cicip sini. Emang kue dicicipin. Ya. Hati-hati ya, ini para lelaki, ini tidak benar seperti ini. Maka ketika Anda tidak sanggup, katakan dan jangan masuk ke dalamnya. Poligami hanya untuk orang-orang yang pemberani. Ya, dan sanggup, mampu. Yang tidak berani, tidak mampu, jangan masuk ke dalamnya. Coba bayangkan. Ini hampir 5 bulan ya, tidak ditelpon. Ya, maksudnya tidak dihubungi secara lahir dan batin. Ini dosa besar. Nah, masuk kita ke dalam permasalahan. Apakah bisa jatuh talak dan tidak ada nafkah lahir batin? Maka jawabannya, istri yang diberlakukan seperti ini, maka dia tidak serta-merta dinyatakan jatuh talaknya. Tidak. Nah, tidak serta-merta dia kemudian ya membuka diri, kemudian silahkan wahai para kumbang datang. Tidak. Tetapi dia atur urusannya dengan pengadilan agama. Ya, dia sahkan dulu dirinya untuk keluar dari cengkraman lelaki yang bodoh tersebut. Ya, meninggalkan istri pertamanya, meninggalkan cinta pertamanya, meninggalkan kawan hidup pertamanya yang mampu hidup bersama dia bertahun-tahun mengetahui buruknya. Ya. Selesaikan dulu dengan dari cengkraman laki tersebut urusannya. Kalau sudah keluar keputusan dari pengadilan yang mengikat, maka pada saat itu silahkan dia untuk menikah. Karena batasan seorang suami meninggalkan istrinya tanpa sebab, tanpa nafkah lahir batin, tanpa komunikasi, hanya 4 bulan. Ya, sesudah 4 bulan maka sang istri berhak untuk menggugat cerai. Allahu a'lam. Tetangga saya memiliki anak yang suka terbuka auratnya dan terkadang berpapasan dengan suami saya saat datang berangkat ke masjid. Bagaimana sikap saya kepada anak tetangga saya? Sedangkan ibunya terpaut jauh umur dengan saya. Khawatir tersinggung dan merusak hubungan tetangga jika saya menegur. Maka jawabannya ditegur baik-baik. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan menyikapi sebuah keadaan. Maka jawabannya adalah ditegur, dinasehati dengan baik. Ya, dengan baik sambil kita yang menasehati mengikhlaskan niat agar senantiasa dia menerima nasihat kita. Kemudian juga nasihati suaminya, jangan jelalatan. Ya, suaminya dinasihati. Bolehkah saya ingin bercerai? Kada boleh. Karena suami saya sudah meninggalkan hampir 3 bulan. Tidak menafkahi. Karena masih ada anak 2 orang yang perlu dinafkahi. Jadi saya yang bekerja selama ini. Afwan, sudah beberapa kali meninggalkan saya dan anak-anak. Alasan selain tidak memberi nafkah, suami saya malas ibadah, terlilit hutang. Sampai ada yang menagih ke rumah. Mohon solusinya. Jazakumullahu khairan. Kenapa pian dapat laki nang kayak ini? Ya, kayak apa semalam tuh pas waktu verifikasinya kayak apa? Pas seleksinya tuh nah, itu yang jadi masalah. Ya. Harus diperhatikan, lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlak, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Jadi ukurannya ya saudari-saudari muslimah, para perawan, para jandaisme, ukurannya itu agama dan akhlak, bukan bungas dan sugih. Ya. Bukan bungas, karena kebungasan bisa pudar, sugih ternyata injaman. Ya, bawa mobil mewah-mewah, sekalinya rental. Ya. Bukan itu, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun jawabannya adalah saya berharap yang ibu yang bertanya hubungi dulu suaminya, baik-baik. Cari di mana ada suaminya. Karena ini baru 3 bulan. Cari di mana ada suaminya kemudian hubungi. Kemudian ditanya apakah mau berbalik atau tidak. Kemudian kalau seandainya berbalik, apakah mau berjanji atau tidak. Karena sekarang kan punya 2 anak. Karena ketika punya 2 anak kita bercerai, berarti itu menceraikan anak dengan orang tuanya, Bu. Maka saya tidak nasihatkan untuk mengambil opsi cerai pertama. Tapi sesudah mengarungi atau menjalani beberapa tahapan-tahapan. Kalau memang tidak ada niatan baik dari seorang suami, maka apa boleh buat? Kita sesudah beristikharah, ambillah keputusan. Karena yang namanya menggugat cerai suami bisa disebabkan dengan beberapa sebab. Akidahnya buruk, ibadahnya rusak, kemudian muamalahnya kotor, kemudian akhlaknya buruk. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh kalau seandainya fisiknya buruk. Karena ada sebagian istri ketika melayani suaminya, kada tahan ulun satai, hendak meludahinya tuh bang. Mungkin saking buruknya dia, entah dia normal atau kena sihir, Allahu a'lam. Yang jelas itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang istri yang bernama Thabit ibn Qais ibn Shammas. Ini sahabat Rasul bernama Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Istrinya menggugat cerainya. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Thabitan la a'ibu alaihi fi din wala khuluq. Wahai Rasulullah, Thabit suamiku, aku tidak celak dia agamanya dan akhlaknya. Baik agama dan akhlaknya. Walakin akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Artinya, aku kurang bisa taat kepadanya. Karena disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya karena damiman. Bahwa beliau tidak enak dipandang. Maka istrinya akhirnya menggugat cerai. Maka kata Rasulullah SAW kepada istrinya tersebut, ataruddina haldiqatah, sanggupkah engkau untuk mengembalikan kebun yang merupakan mahar dari Thabit dahulu? Maka sang istri mengatakan, naam, iya wahai Rasul, aku sanggup mengembalikannya. Maka kata Rasulullah SAW kepada Thabit ibn Qais ibn Shammas, iqbalil hadiyah watalliqha tatliqah, yang artinya terimalah terimalah hadiqah, maksudnya terimalah kebun tersebut wahai Thabit, terimalah kembali kebun tersebut, maharmu tersebut kembali terima, dan talaklah dia satu talak. Maka kalau seandainya seorang perempuan dalam keadaan seperti ini 3 bulan, ya maka cari dia, cari kemana, kemudian kalau sudah dapat tanyai baik-baik. Tidak perlu kita untuk marah-marah karena sudah kelakuannya seperti itu. Kita tanyai baik-baik, mau berubah tidak, mau menafkahi tidak, ya. Dan kalau seandainya istrinya sabar dengan keadaan seperti itu, maka silahkan dia nikmati suami dengan cara seperti itu. Dan saya berharap opsi cerai dijadikan opsi yang paling terakhir. Karena kita ini mikirin anak, Bu. Anak itu atas dosa apa dia terpisah dengan orang tuanya. Nah, itu dosa tersendiri bagi orang tua. Ya. Tetapi kan sang istri juga memikirkan kalau seandainya dia seperti ini terus, tidak ada yang menafkahinya, maka pada saat itu dia berhak untuk menggugat cerainya. Itu juga untuk kepentingan sang anak. Maka saya katakan, ambil tahapan-tahapan tadi. Ya, cari suaminya, kemudian kasih dia deadline. Dalam diri kita juga kita kasih waktu, batasan waktu. Kalau sudah tidak dapat, maka saya akan begini. Boleh, intinya jawabannya boleh menggugat cerai kalau seandainya tidak menafkahi lahir batin, kemudian akhlaknya buruk seperti terlilit hutang, kemudian malas ibadah, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai sebelum ini, ya, ada orang ketiga. Jangan sampai ada pebinor di antara kita. Pebinor itu perebut bini orang. Jangan sampai, karena itu dikhawatirkan nanti dosa besar. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, hati-hati, jaga dirinya. Jangan sampai membuka diri kepada laki-laki lain. Itu dosa besar. Dosa besar. Allahu a'lam. Saya punya teman dan teman saya itu sering sekali curhat masalah tentang rumah tangganya. Dan bahkan ia sering menceritakan mertuanya kepada saya. Dan saya takut terperangkap dalam ghibah. Apakah itu termasuk ghibah? Sudah termasuk ghibah ini. Karena membiarkan temannya tersebut menceritakan orang keburukan orang lain. Orang yang mendengar cerita keburukan orang lain, maka dia harus menghentikannya ataupun harus berpisah dengan orang tersebut. Walau kadang saat ia bercerita hati saya menolak dan mengingkarinya. Apakah saya juga termasuk orang yang berdosa karena sudah mendengarkan ghibahnya? Dan apakah saya harus beringkar mungkar? Maka jawabannya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Beringkar mungkar, kemudian nasihati, ya. Tapi bedakan ya antara si ibu ini curhat ingin mencari solusi dengan si ibu ini curhat ingin menghibah. Kalau mencari solusi, maka itu termasuk hak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim lainnya 6. Idza stansahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat, maka nasihatilah. Nah, bedakan kalau seandainya dia curhat untuk minta nasihat, solusi, jalan keluar, dengan curhat untuk menggibah, dibedakan itu. Wallahu a'lam. Saya memelihara beberapa ekor kucing dan kucing tersebut sering kencing di rumah dan dan teras rumah tetangga saya. Suami menyarankan untuk membuang kucing tersebut karena tidak enak dengan tetangga di sebelah rumah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Dikandangi kucingnya. Ya, memelihara kucing termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memberi makan kepada kucing tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Innama hiya minat tawafin 'alaikum." Sesungguhnya dia adalah hewan-hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Maka dikandangi kucingnya sehingga dia tidak seenaknya keluar rumah dan buang air kecil, buang air besar seenaknya. Allahu a'lam. Tapi kalau seandainya suami memerintahkan, maka wajib taat. Ya, wajib taat. Karena pada saat itu ketaatan suami lebih didahulukan, ya, dalam perihal hal ini. Karena suami memerintahkan bukan kepada hal yang bermaksiat. Allahu a'lam. Kami punya rumah yang jarang ditinggali karena sering di tempat orang tua karena orang tua sakit-sakitan. Bagaimana menghadapi tetangga rumah yang sok tahu suka ngurusin kami sampai pagar rumah saja dia urusin. Beliau selalu nongkrong sore di depan rumah, sehingga kami tambah malas pulang ke rumah tersebut karena beliau suka ngobrol-ngobrol dan koar-koar ke orang lain tentang kami. Maka yang seperti ini dihadapi dengan sabar. Kemudian kalau bisa menasihati, nasihati. Kalau memang dia koar-koar dan kita benar-benar mendengar ada buktinya, maka nasihati dengan baik, dengan santun. Ya, saling memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi tetangga satu komplek yang mengundang yang katanya syukuran tetapi ternyata ada perayaan ulang tahun, ada balon dan kue segala. Apakah termasuk perbuatan tidak berbuat baik kepada tetangga karena tidak hadir atas undangannya? Karena saya juga memberitahu bahwa tidak merayakan ulang tahun, tetapi ketika saya hadir di hari esoknya sikapnya jadi berubah. Saya tidak hadir di hari esoknya sikapnya jadi berubah terhadap saya ketika berjumpa. Maka jawabannya tetap saja, ya, hubungi dengan hubungan yang baik, berbuat tangga kepada yang baik. Tidak boleh kita masuk ke dalam sebuah acara yang belum ada syariatnya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulang tahun, perhatikan nih baik-baik. Ulang tahun bukan urusan hanya sekedar tiup lilin selamat ulang tahun, tetapi di dalamnya ada wala dan bara. Ada perkara yang di dalamnya kaitannya dengan loyal kepada Islam dan disloyal kepada selain Islam. Ya, ulang tahun kebiasaan orang kafir, maka kita tidak boleh menyerupakan diri dengan kebiasaan mereka. Maka tetap tidak boleh, dan mohon maaf saja. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya tidak merayakannya. Tapi kemudian dia berubah sikapnya, maka kita tetap berbuat baik, kita tetap menjaga kehormatannya, kita tetap memberi hadiah, sampai dia benar-benar paham bahwasanya yang kita lakukan bukan karena membenci dianya, tetapi tidak setuju dengan perbuatannya. Allahu a'lam. Bolehkah menikah dengan saudara tiri, anak yang dibawa dari pernikahan ibu dan bapak? Boleh. Ya, saudara tiri bukan mahram. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap suami tetangga dan suami? Dan kalau dia bukan mahram, maka kalau dia perempuan, berarti harus menjaga auratnya. Ya, harus menjaga auratnya. Bagaimana sikap kita terhadap suami tetangga atau anak-anak mereka yang sudah balig laki-laki? Apabila bertemu muka, bolehkah menyapa atau tersenyum atau tetap diam menundukkan pandangan? Terhadap sesuami tetangga, ya. Jangan sok-sok centil di hadapan suami tetangga. Ya. Maka tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan dan tidak perlu menyapa, tidak perlu salam. Ya. Tidak perlu menyapa, tidak perlu salam. Begitu juga kepada anak-anak mereka. Karena hati itu macam-macam keadaannya. Ya, keadaannya macam-macam. Apalagi perempuan kadang-kadang hatinya sangat lembut, selalu memakai perasaan, ya, ditolong sedikit langsung, ah pinanya, inya perhatian lawan aku, ya, ini tidak dijauhi yang seperti ini, ya, dijauhi, lebih baik dijauhi, Allahu a'lam. Apa hukumnya bagi suami yang meminjam harta istrinya untuk membayar hutang suami? Suami saya mempunyai hutang kepada orang lain, lalu dia meminjam sertifikat rumah saya, rumah hasil saya sebelum menikah. Apakah wajib saya menagih kepada suami saya atau saya biarkan saja? Wajib menagih. Ya, wajib menagih dan itu hutang suami dan bayar. Dan biasanya kada dibayar sidin. Ya, maka hati-hati kalau suami berhutang itu. Saya berpesan kepada para suami, jika Anda ingin benar-benar dihormati oleh istri, ditaati perintah-perintah Anda, maka janganlah pernah berhutang kepada istri Anda. Karena laki gengsi berhutang kepada seorang istri, karena dia mempunyai, dia pemimpin keluarga. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Nah, tetapi secara hukum syar'i sang suami wajib membayar hutangnya, kecuali kalau istrinya menghalalkannya. Ya. Kasihan binanya Ustaz Ay. Oh, kalau kasihan berarti dihalalkan. Tapi hati-hati, karena berhutang pulangnya. Tapi asal hukumnya boleh ditagih dan itu adalah hak milik istri. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya dan jadinya apabila kita bersedekah atau menyumbang kepada orang-orang yang di tengah atau di pinggir jalan yang tujuannya untuk pembangunan masjid, yang kita tidak tahu itu yang dibangun masjid sunnah bukan atau dan bakal ada tradisi ritual bid'ah yang dilakukan setelahnya. Apakah itu membuat dosa jariah? Dan sebaliknya, apa hukumnya jika misalnya kita sudah tahu yang dibangun itu bukan masjid sunnah? Maka jawabannya, kalau seandainya dia masjid, di misalkan di tengah jalan dia minta-minta untuk masjid, maka asal hukum muslim adalah selamat. Ya, asal hukum muslim adalah selamat dari akidah yang rusak, dari ibadah yang rusak. Maka pada saat itu kita boleh untuk menyumbangnya. Ya, kecuali kalau kita tahu pasti bahwa ini masjid nanti akan digunakan untuk tempat mengerjakan perbuatan-perbuatan ibadah, maka baru tidak diperbolehkan. Ya. Kalau kita tahu pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengakrabkan diri pada tetangga yang tertutup? Sudah beberapa kali dicoba dengan cara diberi hadiah dan sekedar bertanya basa-basi, namun kesannya seperti wawancara. Tetangga saya sekedar menjawab dan tidak bertanya balik. Nah, sudah hai. Pada saat itu manusia kan berbeda-beda. Yang penting kita jangan menyakiti tetangga. Bukan berarti kita berbuat baik kepada tetangga itu harus akrab, harus setiap hari ketemu, kemudian harus berkunjung satu dengan lain. Tidak, tetapi kita saling menjaga kehormatan masing-masing tetangga. Itu intinya. Ya, Allahu a'lam. Jika yang bertamu adalah kerabat, paman, bibi atau keponakan, apakah tetap berlaku perlakuannya seperti kamu pada tamu pada umumnya, dijamu selama maksimal 3 hari atau lain? Iya, sama hukumnya. Kalau lebih dari 3 hari maka apa yang dimakan di dalam rumah tersebut sudah menjadi biasa. Ya, yang biasa kita makan, yang biasa kita minum, yang biasa kita belanja kue, maka sudah menjadi biasa. Ingat ya, ketika kita katakan lebih dari 3 hari itu kembali seperti biasa, bukan berarti kita tidak menghormatinya, tidak. Tetapi dia seperti keluarga di dalam rumah tersebut. Dia berarti bukan tamu lagi. Karena kalau dia tamu ada hukum lebih, yaitu ikram, yaitu memuliakannya. Seperti misalkan minuman ini kita jarang meminumnya, maka kita belikan untuk tamu kita sebagai pemuliaan bagi kita, sebagai pemuliaan bagi tamu kita. Makanan ini jarang kita memakannya atau membelinya, maka kita beli sebagai pemuliaan. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari, maka pada saat itu kita makan seperti makan kita biasa, minum seperti minum biasa, dan semisalnya. Bukan berarti tidak diberi makan, tidak diberi minum. Makan seorang sana. Lebih 3 hari loh, sudah? Ini tidak benar ya. Apa yang harus saya lakukan kalau tetangga ada yang melaksanakan acara 7 bulanan? Apakah kita boleh hadir? Maka acara 7 bulanan, acara mandi-mandi, dan ini adalah termasuk daripada kemungkaran. Karena memperlihatkan ke aurat kepada orang lain, terutama laki-laki. Biasanya kan ada foto-foto kalau di zaman sekarang. Ini termasuk acara kemungkaran. Kemudian di dalamnya dikhawatirkan termasuk syirik asgar. Karena meyakini ada menjadi sebab sesuatu yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Ya, nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Allahu a'lam. Saya belum sanggup untuk menasihati tetangga secara langsung tentang dosa tidak menutup aurat. Apakah saya berdosa? Kalau seandainya tidak sanggup untuk menasihatinya dengan merubahnya dengan tangan, tidak sanggup dengan lisan, maka minimal dengan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah rubah dia dengan hatinya. Ya, maka mengingkari sebuah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi semestinya harus diingkari, ya, meskipun dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha wa angkaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha. Barang siapa jika dosa terjadi di atas muka bumi, maka siapa yang melihatnya langsung, maka dia siapa yang melihatnya langsung kemudian dia mengingkarinya, maka dia seperti tidak menyaksikannya. Tetapi siapa yang tidak menyaksikannya tetapi dia ridha terhadapnya, dia seperti menyaksikannya secara langsung. Allahu a'lam. Bagaimana hukum mendengar musik yang hampir setiap hari diputar tetangga karena suaranya sampai ke rumah saya? Maka jawabannya, ya, bedakan antara mendengar dan terdengar. Maka pada saat itu kalau terdengar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kalau terdengar maka bukan salah kita. Yang salah adalah mendengar. Ya, mendengar. Tapi jangan umpat berjoget. Wallahu a'lam. Dan kalau bisa menasihati, ya, menasihati. Terkait mengghibah asatid dalam hal khilafiyah atas hasil ijtihadnya, padahal asatid tersebut adalah sesama salaf. Bagaimana cara saya menyikapi seorang teman yang bersikeras dengan pemahaman ustadznya, padahal perkara yang kami perselisihkan adalah perkara khilafiyah? Gini, bedakan antara ada ustadz berbeda pendapat dalam masalah GoPay. Misalkan Ustadz A berpendapat di dalamnya ada riba, Ustadz B berpendapat di dalamnya tidak ada riba. Sudah. Ini bukan khilaf nih. Ini bukan ghibah ini. Kalau menyebutkan pendapat bukan ghibah. Ya. Si Ustadz A menyebutkan pendapatnya riba. Ustadz B menyebutkan pendapatnya tidak riba. Ya sudah, ini bukan ghibah. Ini adalah pembicaraan ilmiah. Bedakan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci dari belakang punggungnya. Itu namanya ghibah. Adapun menyebutkan khilaf di antara para ustaz, maka itu bukan ghibah. Itu satu. Yang kedua, harus lapang dada dalam permasalahan fikih ijtihadiyah. Terutama yang kontemporer. Kontemporer itu artinya apa? Yang masa kini. Harus lapang dada dalam permasalahan fikih ijtihadiyah. Fikih ijtihadiyah itu apa? Semua orang berhak untuk berpendapat. Belum ada nas tegas padanya. Ya, belum ada nas tegas padanya. Semua orang berhak berpendapat. Maka pada saat itu dia wajib berlapang dada dalam permasalahan fikih ijtihadiyah, terutama permasalahan-permasalahan kontemporer. GoPay mana ada dari dulu secara eksplisit, ya, ayatnya, hadisnya enggak ada. Berarti kan dia masalah ijtihadiyah, pendapat kontemporer. Maka pada saat itu yang melihat dari sudut ini dia berpendapat begini, melihat dari sudut ini dia berpendapat begini, maka pada saat itu dia wajib untuk berlapang dada, ya. Sama seperti misalkan imunisasi. Oh, itu imunisasi sudah mau seperti perang jihad aja tuh. Yang pro imunisasi menyalahkan kepada yang tidak pro, yang tidak pro sangat menyalahkan kepada yang pro. Ini tidak benar. Karena tidak ada nas syar'i di atasnya secara eksplisit. Maka pada saat itu berlapang dada dalam perkara fikih ijtihadiyah, terutama permasalahan kontemporer. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.